Fotografi. Keling parani ku kita mentala ninggal ikan hawis karungan walas sepurane tukar ape ati son wati riko sing nemu senang sing kape was kutungan kutunya tapi sunya ke riko biar kapisong Kau tiada kisah.